السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين سهرمتي، yang berikutnya adalah Ghazwah Dhat Riqa. Pembahasan berikutnya dari kitab Tahdhib Sirah Ibn Hisham adalah peperangan yang dijuluki dengan nama Dhat Riqa. Riqa bentuk jamak dari Ruqa. Ruqa adalah tambalan. Apa bahasa Indonesia tambalan? Kain ditambal disebut muraqqa'. Sepatu ditambal disebut muraqqa'. Dan demikianlah. Demikian pula kalau kaki ditambal disebut juga muraqqa'. Artinya kaki yang luka-luka kemudian diobati itu juga akan muraqqa'. Nah, baik. Wallahu ta'ala alam, disebutkan ada tiga kemungkinan penamaan Dhatur Riqa'. Yang pertama, karena memang bendera kaum muslimin waktu itu tambalan, ya, benderanya, sehingga dinamakan dengan Dhatur Riqa', yang memiliki tambalan. Disebutkan pula bahwa nama Dhatur Riqa' diambil dari sebuah pohon yang dijuluki Dhatur Riqa', yang muraqqa'. Kemungkinan ketiga, karena memang kaki-kaki mereka pecah-pecah. Kaki kaum muslimin dalam perjalanan tersebut, perjalanan yang berat, sehingga kaki mereka pecah-pecah, riqa'an, maka dikatakan dengan perang Dhatur Riqa'. Wallahu ta'ala a'lam. Qala rahimahullah, thumma aqama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil Madinah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah setelah kejadian pengusiran Bani Nadir. Syahr Rabi'ul Akhir, menghabiskan bulan Rabi'ul Akhir dan beberapa bagian di bulan Jumadil Ula. Thumma ghaza Najdan. Kemudian setelah itu berangkat Rasulullah SAW bersama pasukannya untuk memerangi beberapa suku di Najd. Najd itu tempatnya Bani Sulaim yang membantai 40 sahabat radhiyallahu taala anhum wa rahimahumullah. Itu Najd, daerah Najd. Thumma ghaza Najdan yuridu Bani Maharib wa Bani Sa'labah min Ghatafan. Yang dituju adalah beberapa suku di sana, pecahan-pecahannya, yaitu Maharib, Bani Maharib dan suku Bani Sa'labah dari Ghatafan. Wa sa'mala 'ala al-Madinah Aba Dzarrin al-Ghifari. Sedangkan ditempatkan di Madinah untuk memimpin Madinah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Maka berangkatlah beliau oleh Rasulullah SAW dengan pasukannya hingga mencapai daerah Nikhlah atau Nikhlah. Wa hiya ghazwat Dzatur Riqa. Perang ini dijuluki dengan perang Dzatur Riqa. Falaqa biha jam'an 'aziman min Ghatafan. Di sana Rasulullah SAW dan pasukannya bertemu dengan pasukan besar dari suku Bani Ghatafan. Fataqaraba an-nas. Maka saling mendekatlah dua pasukan tersebut. Walam yakun bainahum harbun. Tetapi tidak terjadi peperangan di antara mereka. Qulna a'udzubikumullah. Peperangan itu betul-betul takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ada yang ragu-ragu, enggak berani, enggak terjadi perang. Atau kedua-duanya enggak terjadi perang. Atau ketika mereka sebagaimana Allah katakan sebaliknya, Allah perlihatkan musuhnya kecil sedikit dan kepada musuh diperlihatkan kaum muslimin kecil sedikit, maka terjadilah perang. Kenapa? Masing-masing merasa musuhnya enteng. Demikian pula musuhnya melihat kaum muslimin kecil, maka terjadilah perang seperti perang Badar. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Ijri yurikahumullah." Ketika Allah perlihatkan kepada kalian mereka itu sedikit dan memperlihatkan pada mereka bahwa kalian sedikit. Untuk apa? Yakuna amran kana maqdura. Untuk terjadinya perkara yang sudah ditakdirkan. Itu perang. Sedangkan ini sebaliknya. Masing-masing melihat musuhnya besar. Jumlahnya banyak. Maka ikhwanina a'azakumullah. Ternyata memang jumlah mereka besar sekali. Jumlah Ghatafan dan beberapa suku yang bersamanya besar. Sedangkan kaum muslimin lebih sedikit dari mereka. Tetapi justru mereka Bani Ghatafan yang melihat kaum muslimin besar, maka tidaklah terjadi peperangan. Tidak terjadi peperangan. Qaddarallahu wa masya'a fa'al. Qad khafa an-nasu ba'daha ba'dhan. Demikian keadaan mereka melihat lawannya besar. Hatta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shalla bin-nasi salatul khawf. Tapi Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak mundur, tidak lari. Ditunggu mereka menyerang. Ternyata mereka tidak berani. Sehingga Rasulullah SAW tinggal di sana. Mengadakan sholat dengan cara sholatul khawf. Maka sholatul khawf di sini diantaranya dikerjakan oleh Rasulullah SAW pada perang Dzatur Riqa. Thumman sarafan nas. Kemudian pergilah manusia dan mereka kembali ke Madinah. Qulna a'udzubikumullah. Tentunya salat khauf ada beberapa bentuk. Di antaranya bentuk yang dikerjakan pada Dzatur Riqa adalah satu saf bersama Rasulullah SAW, sedangkan saf yang di belakangnya berdiri memegang senjata dalam keadaan mengawasi musuh yang dalam keadaan jumlah besar, khawatir ketika salat mereka menyerang, maka pasukan yang belakang mengawasi sigap siaga. Sampai ketika pasukan yang terdepan sudah selesai satu rakaat, maka yang belakang ikut bersama Rasulullah SAW ruku dan sujud, sedangkan yang tadi sudah ikut berdiri berjaga-jaga, dan begitulah seterusnya sampai dua rakaat mereka kerjakan. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, walaupun tidak terjadi peperangan di sini, tetapi ada beberapa kisah yang perlu disampaikan dan memiliki faedah-faedah yang banyak. Yaitu kisah Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata Jabir bin Abdullah, "Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ghazwat Dzatir Riqa." Aku keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti beliau dalam peperangan Dzatur Riqa min Nikhl, di daerah Nikhlah. "Ala jamalin li dha'ifun." Di atas kendaraan unta milikku dalam keadaan lemah. Untanya unta yang lemah, yang jelek. Falamma qafala Rasulullah SAW ja'alatir rifaqu tamdhi. Ketika berangkat Rasulullah SAW bersama rombongannya, maka ja'alatir rifaqu tamdhi, teman-temanku semua berjalan jauh. Wa ja'altu atakhalla hatta adrakani Rasulullah SAW. Sedangkan aku tertinggal di belakang karena untanya lemah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai rasul, sebagai manusia teladan, melihat keadaan Jabir bin Abdullah dengan untanya yang lemah itu. Rasulullah melambatkan untanya mengiringi Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Fa adrakahu, sampai menemui beliau, kemudian berkata, "Malak ya Jabir? Ada apa denganmu wahai Jabir?" Maka Jabir menjawab, "Qultu," saya katakan, "Ya Rasulullah, adta'a bi jamli hadza." Wahai Rasulullah, sungguh aku lambat karena untaku ini yang lemah ini. Qala anakhu. Dudukkan. Fa anakhtuhu, maka aku dudukkan untaku. Wa anaka Rasulullah sallam, dan Rasulullah pun mendudukkan untanya. Thumma qala a'tini hadhihi al-'asa min yadik. Berikan tongkat yang ada padamu. Aw ta'li 'asan min syajarah, atau ambilkan, ini ada keraguan dari perawinya, apakah Rasulullah meminta tongkat dari Jabir, kemarikan tongkatmu, atau ambilkan satu tongkat dari pohon, petikkan. Maka diambilkan dari pohon-pohon kering satu tongkat untuk Rasulullah SAW. Tafa'altu, kata Jabir bin Abdullah, aku kerjakan, aku berikan tongkat kepadanya. Fa'akadaha Rasulullah SAW fanakhathahu biha nakhathatin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengambil tongkat itu dan menusuk-nusuk perut untanya Jabir ibn Abdullah beberapa tusukan. Ini tusukan untuk membuat dia bergerak. Tsumma qala irkab. Kemudian Nabi berkata, "Naiklah." Maka naiklah Jabir ke untanya. Faraqibtu fa kharaja. Maka aku naiki, aku jalankan sebagaimana Allah SWT menjalankan untanya juga. Walladhi ba'athahu bilhaqqi, kata Jabir bin Abdullah, sungguh demi Allah yang telah mengutus beliau dengan hak, untaku yuahid naqatahu muahakatan, sungguh untaku bisa menandingi beliau, bisa menandingi untanya beliau, seimbang, yang tadinya tertinggal jauh bisa mengejar unta Rasulullah SAW. Ini mujizat. Dari mujizat Rasulullah SAW, Allah muliakan dengannya nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan termasuk ayatun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Wa tahaddatsu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka berjalanlah Jabir dengan untanya berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka aku berbicara kepada beliau, yakni ngobrol dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW juga mengajak beliau berbicara untuk menghiburnya. Atabi'ini jamalaka hadha ya Jabir, dimulai ucapan Rasulullah SAW, wahai Jabir, maukah kau jual untamu untukku? Rasulullah SAW dalam menghibur sahabatnya, saudaranya yang dalam keadaan memiliki unta yang lemah dan sebagainya, pertama dibantu supaya bisa untanya cepat. Setelah cepat ditawar, gimana kalau untamu saya beli? Atami ini, kutu ya Rasulullah, bal abu lakan. Ya Rasulullah, bahkan aku hibahkan untukmu. Qala la, kata Nabi, jangan. Walakin bi'nihi, jangan. Jangan hibah, tetapi juallah untukku. Tentukan harganya. Qultu fasumnihi ya Rasulullah, kalau begitu engkau yang menentukan harganya ya Rasulullah, berapa kamu tawar untaku? Jabir sudah tahu bahwasanya Rasulullah SAW menginginkan untuk ditawar. Alaqad akhadtuhu bidirham, kata Rasulullah SAW, aku beli satu dirham. Murah sekali satu dirham. Qultullah, kata Jabir, jangan. Satu dirham, idan tuhbinuni atagbunani ya Rasulullah. Kalau satu dirham, engkau bikin aku rugi ya Rasulullah. Belinya aja gak segitu. Qultullah, bidirhamain, kalau gitu dua dirham. Qultullah, kata Jabir, aku katakan tidak. Falam yazal yarfa'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tamanihi hatta balagha al-uqiyah. Terus ditawar Rasulullah sallam dari mulai 1 dirham, 2 dirham, kalau gitu 3 dirham, kalau gitu 5 dirham, kalau gitu sekian dirham, terus sampai Jabir menyatakan naikkan lagi, naikkan lagi, naikkan lagi sampai 1 uqiyah. Faqultu, 1 uqiyah sudah tinggi, sudah tinggi. Faqad radita ya Rasulullah. Jabir terheran-heran, ya Rasulullah, apakah kau ridho 1 uqiyah untaku ini? Unta yang lemah ini, kau ditawar semahal itu? Radhita ya Rasulullah? Qala na'am. Iya, aku ridho. 1 uqiyah. Qultu fa huwa lak ya Rasulullah. Kalau gitu, ambil untukmu ya Rasulullah dengan 1 uqiyah. Qala qad akhadtuhu. Kata Nabi, kalau begitu aku ambil. Ini transaksi jual beli. Aku berikan Kalau gitu ambil untukmu, kalau gitu saya terima, saya beli, kata Rasulullah. Tsumma qala ya Jabir, Rasulullah bertanya lagi kepada Jabir, hal tazawajta ba'd, apa engkau sudah nikah? Ya. Terus diajak ngobrol oleh Rasulullah SAW. Hal tazawajta ba'd, apakah engkau sudah nikah? Qultu na'am ya Rasulullah, iya aku sudah menikah. Qala azayiban an bikra, apakah menikah dengan perawan atau menikah dengan janda? Qultu ya Rasulullah, bal sayyiban, la bal sayyiban, tidak, aku tidak menikahi perawan, bahkan aku menikahi janda. Qala afala jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka, atau dalam riwayat lain, hala bikran tula'ibuka wa tula'ibuha, apakah tidak sebaiknya yang perawan engkau bisa bersenda gurau dengannya, dia pun bersenda gurau denganmu? Qultu ya Rasulullah, kata Jabir, aku katakan ya Rasulullah, inna abi usiba yawma Uhud, bapakku terbunuh di perang Uhud. Wa taraka banatin lahu sab'an, meninggalkan anak perempuan 7 orang. Panakahtu imra'atan jami'ah, maka aku menikahi seorang wanita yang bisa mengumpulkan kepala-kepala mereka. Tajma' ru'usahunna wa taqumu 'alayhinna, yang bisa mengumpulkan kepala-kepala wanita tadi 7 orang dan bisa memelihara mereka. Dalam riwayat lain dikatakan oleh Jabir, ya Rasulullah, kalau aku menikahi perawan, maka saudara perempuanku jadi 8. Iya kan? Harus diurusi, yang tadinya harus diurusi 7, dengan menikah perawan yang diurusi harus 8. Jadi 8, tambah susah. Tetapi kalau dengan janda, janda itu nanti yang bisa menjadi ibu mereka. Bisa menjadi ibu mereka. Demikian cara berpikir Jabir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, asabta insyaallah, engkau benar insyaallah, engkau benar insyaallah, yang ini tepat sekali pilihan. Ama inna law qad ji'na siraran amarna bi jazurin fanuhirat wa aqamna 'alayha yawman adak, kata Nabi kepada Jabir, ketahuilah nanti kalau kita sudah sampai di Sirar, nama daerah dekat Madinah, pintu masuk ke Madinah namanya Sirar. Amarna bi jazurin fanuhirat, kita akan perintahkan untuk disembelih seekor unta, seekor jazur untuk disembelih. Wa qamna 'alayha yawman adak, kita akan tinggal di sana pada hari ini. Wa sami'at bina fanaffadatna mariqaha, agar wanita-wanita para istri-istri kita dengar bahwa kita sudah di pinggir kota, sudah di Sirar, niscaya mereka akan mempersiapkan bantal-bantalnya. Nah, mariqah adalah bantal-bantal indah yang biasa dipakai untuk bertele, untuk duduk-duduk santai. Faqultu ya Rasulullah, wallahi ma lana min namariq. Jabir dengan polosnya berkata, ya Rasulullah, aku enggak punya bantal. Padahal bantal mariqah aku enggak punya. Qala innaha satakun, nanti ada insyaallah. Nanti kalau kamu datang ada. Qul inna a'udzubikumullah fa idza anta qadimta fa'mal 'amalan kayyisa. Kalau engkau datang nanti, kerjakan al-kayyis. Al-kayyis, al-kayyis. Al-kayyis kalau secara bahasa maknanya kecerdasan. Jeli itu cerdas. Tetapi maknanya adalah hubungan suami istri, al-kayyis. Kalau kamu datang nanti, al-kayyis, al-kayyis. Sehingga sebagian para ulama menyatakan bahwa sunnah datang dari safar itu untuk melakukan hubungan dengan suami istri. Qul inna a'udzubikum muslimin yang saya hormati. Jabir bin Abdullah dikatakan atau diajarkan oleh Rasulullah SAW sesuatu. Karena dia baru menikah. Karena dia baru menikah. Jangan lupa kalau pulang al-kayyis, al-kayyis yang terendah sedikit. Qul inna a'udzubikum. Falamma ji'na siraran, ketika sampai di daerah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu daerah Sirar, maka Rasulullah SAW memerintahkan unta untuk disembelih. Amara bijazurin fanuhirat, wa aqamna 'alayha dzakal yaum, dan kita tinggal di sana hari itu sampai sore. Falamma amsa Rasulullah SAW dakhala wa dakhalna, sampai ketika sore hari baru kita pulang masuk ke Madinah, maka kami pun masuk ke Madinah. Fahadjatul mar'ata al-hadith. Qanibin a'azakumah, ini juga sunnah. Yaitu memberitahu ahlil bait, keluarga, bahwa kita akan datang. Agar mereka bersiap-siap. mempersiapkan bantal-bantalnya barakallahu fikum. Yang sudah nikah, yang belum nikah belajar dulu. Naam. Qalat, jangan tiba-tiba datang mengejutkan, ketok malam-malam dalam keadaan tidak tahu siapa dia. Ini Rasulullah SAW melarang. Jangan mengetuk pintu keluarga kalian malam hari. Ini larangan Rasulullah SAW. Tentunya bukan larangan sampai haram, tetapi maknanya adalah sebagai adab. Jangan mengetuk pintu malam-malam, apalagi dalam keadaan tidak ada pemberitahuan. Tetapi kalau sudah ada pemberitahuan, maka tidak mengapa. Jangan sampai diketuk malam-malam, dikira suaminya, padahal na'udzubillah, orang yang berniat jahat. Atau sebaliknya, dikira orang yang berniat jahat, enggak dibuka sampai pagi, ternyata suaminya. Kenapa? Sehingga jangan. Imma siang hari, atau pemberitahuan dulu. Bahkan Rasulullah SAW biasa datang ke masjid langsung sebelum ke rumahnya. Pulang dari safar ke masjid. Biarkan, kata beliau, para wanita menyisir rambut mereka. Ini mempersiapkan kedatangan suaminya. Qala, kata Jabir bin Abdullah, maka ketika aku pulang ke rumahku, aku katakan kepada istriku ucapan-ucapan Rasulullah semuanya. Wa ma qala li Rasulullah SAW, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepadaku, aku sampaikan kepada dia. Qalat, maka istriku berkata, fadunaka fasam'un wa ta'a, tetap di tempatmu. Sami'na wa ta'ana. Ya, ini menuruti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempersiapkan bantal-bantalnya dalam tanda petik. Nah, falamma asbahtu akhadtu bi ra'sil jamal. Maka ketika pagi harinya, kata Jabir bin Abdullah, aku bawa untaku. Aku bawa, aku tuntun untaku ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah dijual. Sudah ada ijab dan qabul. Dan ini dibahas di dalam bab tentang jual beli. Masalah bolehnya berjual beli dalam keadaan diserahkannya pada waktu berikutnya. Jual belinya kemarin, diberikannya besok misalnya. Itu tidak mengapa, sebagaimana dalil yang ada pada kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Pagi harinya dituntun untanya sampai ke rumah Rasulullah SAW. Hatta anakhtuhu ala babi Rasulullah. Sampai aku dudukkan di rumah Rasulullah atau di depan rumah Rasulullah SAW. Tumma jalastu fil masjid qariban minhu. Kemudian aku duduk di masjid dekat dari situ. Wa kharaja Rasulullah SAW fara'a al-jamal. Ketika Rasulullah SAW keluar rumahnya, beliau melihat seekor unta. Faqala ma hadha? Nabi berkata, apa ini? Qalu, orang-orang yang dari sekitar ini menjawab, ya Rasulullah, hadza jamalun jaa bihi Jabir. Ya Rasulullah, ini adalah unta yang dibawa oleh Jabir tadi. Qala aina Jabir? Fa aina Jabir? Mana Jabir? Fadu'itu lahu, maka aku pun dipanggil oleh Rasulullah SAW. Faqal, maka Nabi bersabda, ya ibn akhi, khudh bi ra'si jamalik fa huwa lak. Wahai anak saudaraku, ambil unta ini, tuntunlah ke rumahmu, dia untukmu, sebagai hadiah untukmu. Wada'a Bilal, kemudian Rasulullah memanggil Bilal, ya Bilal, idhab bi Jabir fa'atihi uqiyah. Ya Bilal, berikan untuk Jabir ini satu uqiyah. Dibayar satu uqiyah, tetapi untanya diberikan kepada Jabir. Maka Jabir tetap memiliki untanya yang sudah didoakan oleh Rasulullah SAW. Dan juga mendapatkan dari Rasulullah SAW sadaqah, pemberian atau hibah atau hadiah, satu uqiyah. Fadahaba ma'ahu fa'atani uqiyah. Maka aku pergi bersama Bilal, kemudian aku diberi satu uqiyah. Wazadani syai'an yasira, bahkan ditambah lagi sedikit, bukan hanya satu uqiyah, satu uqiyah lebih. Diberi seharga unta waziyadah. Wallahi ma zala yanmi 'indi, demi Allah, uang itu terus berkembang, harta itu pada diriku. Wa yura makanuhu min baitina, dan terlihat pengaruhnya di rumahku. Dan juga untanya terus dipakai dalam keadaan sudah baik, tidak seperti sebelumnya dalam keadaan lemah. Hatta usiba ams, sampai kemudian terkena musibah kemarin, yaitu pada yaumul harrah. Ini dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah setelah Rasulullah wafat, setelah lewat, setelah zaman Yazid bin Muawiyah, setelah terjadi berbagai macam fitnah-fitnah, sampai fitnah yang disebut dengan yaumul harrah di Madinah. Beberapa sahabat ada yang dibunuh dan sebagainya. Saat itulah unta yang tadi terbunuh. Karena bila na'azakumullah, berarti dari mulai perang Dhatul Riqa sampai Rasulullah wafat, sampai zamannya Abu Bakar, sampai zamannya Umar, sampai zamannya Uthman, sampai zamannya Ali bin Abi Thalib, masih tetap barokah doa Rasulullah SAW tidak hilang. Masya Allah. Wa anhu aydan, dan dari beliau juga dikisahkan. Wa kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ghazwati dhati riqa' min nakhl fa asaba rajulun imra'ata rajulin min al-musyriki. Ada kisah lain di sini yang juga dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah, bahwasanya ketika Rasulullah SAW keluar dalam perang Dhatul Riqa' ke daerah Nakhl, ada seorang kaum muslimin yang mendapatkan tawanan seorang wanita, wanita musyrikin yang dimiliki oleh mereka. Falamman sarafa Rasulullah SAW, ketika pulang kembali Rasulullah SAW bersama pasukannya kafilan, ata zaujuha wa kana ghaiban, maka suami dari istri tadi yang dijadikan sebagai tawanan mencarinya. Falamma ukhbiral khabar, ketika diberitakan bahwa istrimu ditawan oleh kaum muslimin, halafa la yantahi hatta yuhriqa fi ashabi Muhammadin SAW daman. Dia bersumpah, halafa bersumpah, sungguh tidak akan aku berhenti sampai aku bisa menumpahkan darah salah seorang mereka. Sampai aku bisa menumpahkan darah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang tadi mengejar pasukan kaum muslimin. Fa kharaja yattabi' athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus mengejar, mengendap-endap, melihat dari jauh sampai ada kesempatan bisa membunuh mereka, akan membunuhnya. Tentunya kalau seorang melawan pasukan tidak mungkin akan berperan dengan terang-terangan, iya kan? Tidak akan menang. Tetapi caranya melihat dari jauh, ada kesempatan lalai, sikat begitu. Nah, panazala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW singgah di satu tempat di Syi'ab. Di Syi'ab itu salah satu celah-celah bukit. Kalau bukitnya berbentuk seperti ini, masuk sedikit kemudian keluar lagi, maka ini disebut dengan Syi'ab, mesti ada pintu masuknya. Dan itu tempat yang paling aman untuk bermalam sebuah pasukan, sehingga cukup dijaga di pintu Syi'abnya saja. Cukup dijaga di pintu Syi'ab, sudah aman. Di belakang tebing, di kanan tebing, di kiri tebing, tinggal di depan saja dijaga. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin, man rajulun yakla'una laylatana hadih, siapa di antara kalian yang mau menjaga malam-malam kita ini. Fantadaba rajulun minal muhajirin, keluarlah seseorang dari kalangan muhajirin dan seorang lagi dari kalangan ansar. Keduanya berkata, nahnu ya Rasulullah, kami ya Rasulullah SAW yang akan berjaga-jaga. Qal, Nabi bersabda, fakuna bifammi syi'b, jagalah engkau berdua di pintu syi'b. Falamma kharaja ar-rajulani ila fammi syi'b, qala al-ansari, ketika sudah sampai keduanya di pintu syi'b, di pintu tebing tadi, yang cuma itu satu-satunya jalan masuk, sehingga cukup dijaga oleh dua orang, maka Ansari berkata kepada muhajiri, ayul layli tuhib an akfikahu, malam yang mana yang kamu mau saya gantikan. Artinya, saya gantikan untuk jaga, kamu tidur. Mau milih malam yang mana? Akhirnya atau awalnya? Awalahu am akhirahu, awal malam atau akhir malam? Kalau engkau mau milih awal malam, tidur silakan, aku yang jaga. Nanti gantian. Atau engkau ingin tidur di belakang, maka aku yang tidur, engkau jaga-jaga sekarang. Ayulai, silakan kau pilih yang mana? Kata Ansari tadi kepada muhajirin. Qala balik fini awalahu. Kata sahabat muhajirin tadi, kalau begitu cukupi aku di awal malam. Cukupi aku di awal malam. Kamu jaga, saya tidur. Nanti di akhir malam, aku bangun. Tentunya kalau disuruh memilih awal malam atau akhir malam, memilih akhir malam, bisa tahajud di waktu yang lebih afdal. Nah, maka di awal malam, sahabat Ansar yang berjaga-jaga. Sahabat Muhajirin tidur. Fadfaja'al Muhajirin, maka berbaringlah Muhajirin. Fanama, kemudian tertidur. Wa qama al-Ansari yusalli, sedangkan orang Ansar tadi berjaga-jaga, berdiri dalam keadaan salat. Ya, salat malam. Wa atar rajul, falamma ra'a syakhsar rajul 'arafa annahu Rabi'atul Qaum. Maka datanglah ar-rajul dengan alif lam. Maka datanglah orang itu. Siapa? Suami yang kehilangan istrinya. Datang orang itu. Kemudian melihat bayang-bayang manusia yang sedang berdiri, dia merasa yakin ini pasti penjaganya. Artinya pasukannya sudah sana. Ini mesti penjaganya. Anahu Rabi'atul Qaum. Farama bisahmin, maka dipanah dengan anak panahnya. Fawada'ahu fih, maka tepat mengenai tubuhnya. Fanaza'ahu, maka dicabutlah oleh sahabat Ansari tadi. Tetapi tidak menghentikan salatnya. Fathabata fihi qa'iman, dia tetap tegak berdiri. Tentunya pemanah melihat dari jauh itu orang masih tegak, berarti belum kena panah lagi. Rumarama bisahmin akhar, kemudian dilempar lagi dengan panah yang kedua. Fawada'ahu, mengenai lagi. Wathabata qa'iman, dia tetap berdiri tegak, tidak bergeming, tetap melanjutkan salatnya. Tsumma 'ada lahu bitsalits, kemudian yang ketiga dipanah lagi, mengenai lagi tubuhnya. Fanaza'ahu, kemudian dicabut lagi panah tadi oleh sahabat Ansari tadi, baru kemudian dia rukuk dan sujud menyelesaikan salatnya. Rukuk, sujud, baru ketika sujud dia bangunkan sahabat dia dari kalangan Muhajirin. Faqala ijlis qad athbattu, duduklah, aku sudah tidak mampu berdiri. Qanibirin a'azakumullah. Fawazaba, maka sahabat Muhajirin langsung loncat. Dan kemudian melihat sahabatnya sudah berdarah. Wa'arafa an qad nadhara bihi faharab. Sedangkan musuhnya yang memanah tadi melihat satu orang bangun lagi. Wah, berarti mereka sudah tahu keberadaanku. Maka dia lari. Musuh tadi, pemanah tadi, musyrik tadi lari. Faharaba. Falamma ra'a al-muhajiri bil ansari, ketika melihat sahabatnya dari kalangan Ansar sudah berlumuran darah, dia berkata, subhanallah, afala ahbabtani awwala ma ramak, sungguh subhanallah, maha suci Allah, kenapa engkau tidak bangunkan aku di panah yang pertama, karena melihat sudah ada tiga tusukan panah, kenapa tidak membangunkan aku di panah yang pertama. Qal, dijawab oleh Ansari tadi, sungguh aku sedang membaca surat. Surat yang aku baca dan aku enggak ingin memutus surat itu. Falam uhib an aqta'aha, aku tidak ingin menghentikan bacaan surat tersebut. Hatta anfadaha, aku ingin menyelesaikan surat itu. Falam mataba alayya rama, raka'atu fa adantuk, sampai ketika berulang panah demi panah atasku, baru kemudian aku membangunkan engkau. Wa aimullah, sungguh demi Allah, kalau saja tidak khawatir melalaikan tugas yang Rasulullah SAW tugaskan kepadaku, aku enggak akan putus bacaanku itu sampai aku mati. Aku lebih baik memutus nyawaku daripada memutus bacaanku. Demikian kata seorang Ansar. Lihat kalimatnya. Wa aimullah, laula an udayyi fagran amarni Rasulullah. Sungguh demi Allah, kalau bukan aku khawatir meninggalkan tempat di mana Rasulullah SAW berpesan aku suruh menjaganya, kalau bukan khawatir itu, laqata'a nafsi qabla an aqta'aha, sungguh biar putus nyawaku sebelum aku putuskan surat itu, hingga menyelesaikan surat tersebut. Demikian cintanya mereka para sahabat dengan bacaan Al-Quran, dan demikian bahagianya ketika mereka qiyamul lail. Ketika salah seorang mereka ditanya tentang masalah apa yang disukainya di dunia, dia mengatakan, sungguh yang paling aku sukai di dunia ini adalah pertama, qiyamul lail. Kedua, qiraatul Quran. Yang ketiga, liqa'ul ashab. Bertemu teman-teman, sahabat-sahabat ahli sunnah. Ikhwanuddin a'azakumullah, demikianlah mereka. Cintanya kepada Quran, cintanya kepada salat dan qiraat. Qala, sampai terpanah dengan satu panah, dua panah, tiga panah, dia eman, merasa sayang untuk memutuskan bacaannya. Qala Ibnu Ishaq, "Walamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah min ghazwati Wiqa, aqama biha baqiyat Jumadil Ula wa Jumadil Akhirah wa Rajaban." Maka ketika Rasulullah sallallahu kembali ke Madinah dari perang Datu Riqa, Rasulullah sallallahu tinggal di Madinah pada sisa bulan Jumadil Ulanya, kemudian dilanjutkan pada Jumadil Akhirah dan bulan Rajab. Baru kemudian terjadi lagi kejadian, yaitu Rasulullah SAW mendatangi Badr dengan pasukannya. Mengerahkan pasukannya, lengkap, dan mendatangi Badr. Untuk apa? Qulibidina azakumullah, jangan lupa, kalau janjinya musyrikin, itu hanya janji-janji sok. Nanti, tahun depan, di Badr. Ini hanya omong kosong kalau musyrikin. Tetapi kaum muslimin sungguh-sungguh ingat ucapan Abu Sufyan. Tahun depan janji kita di Badr. Maka Allah SWT datang di Badr. Sampai sekian hari. 8 hari kurang lebih. Nanti kita akan baca. Dalam keadaan enggak muncul mereka. Tanabidina azakullah kaum muslimin yang hormati. Ucapan-ucapan mereka hanya ucapan-ucapan gertakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.